Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita Bathani dan kita masuk pada bab yang baru. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu ma jaa'a fil istisqa' bil ahwa. Bab dalil-dalil yang datang yang menjelaskan tentang hukum istisqa bil anwa, meminta hujan kepada bintang-bintang atau dengan makna lain menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Maksudul musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, al-musannif ingin menjelaskan bahasanya di antara bentuk keyakinan jahiliyah, keyakinan syirik adalah al-istisqa bil anwa, minta hujan kepada bintang-bintang atau menisbahkan hujan tersebut kepada bintang-bintang itu tadi. Karena pada hakikatnya al-mabar yang namanya hujan merupakan nikmat min Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan bahkan seluruh makhluk tidak mungkin lepas dan pasti butuh dengan yang namanya hujan. Fa huwa min ni'matillah Subhanahu wa taala, maka hujan tersebut termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah menisbahkan kenikmatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namun menisbahkan hujan-hujan itu tadi turun dengan sebab bintang-bintang tertentu, maka ini adalah keyakinan jahiliyah, keyakinan syirik. Nah, maka ini maksud al-musannif rahimahullah taala di dalam bab ini. Al-istisqa sebagaimana telah kita jelaskan maknanya adalah talabus suqya bil anwa, yaitu meminta hujan kepada bintang-bintang. Anwa bentuk jamak dari nau'un. Anwa bentuk jamak dari nau'un, yaitu bintang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah nisbatus suqya ila anwa. Makna yang kedua adalah menisbahkan menisbahkan hujan itu tadi kepada bintang-bintang. Nah, karena di antara keyakinan jahiliyah mereka mengatakan utirna binawi hidra, kami mendapatkan hujan disebabkan munculnya bintang ini dan itu. Artinya mereka mengharap atau mengira bahwasanya bintang-bintang itulah yang menjadi sebab turunnya hujan. Padahal yang namanya bintang tidak ada sangkut pautnya dengan turunnya hujan atau tidak. Nah, semuanya murni minallah Subhanahu wa taala. Ada perincian hukum terkait dengan masalah ini, yakni terkait istis al-istisqa bil anwa. Terbagi menjadi dua secara kasusnya. Yang pertama menjadi syirkun akbar. Jadi syirik akbar. Jadi ketika diantaranya yang pertama dia meminta hujan kepada bintang tertentu. Maka lasyak ini adalah syirkun akbar, du'a'u ghairillah, termasuk berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah syirkun akbar. Atau bisa juga terjatuh dalam syirkul akbar ketika seorang meyakini bahwasanya bintang itu tadilah yang memberikan hujan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meyakini bahwasanya hujan itulah yang memberikan atau bintang itulah yang memberikan hujan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka syak ini juga keyakinan syirik, syirikun akbar fi rububiyah. Kemudian yang kedua, hukumnya menjadi syirikun asrar. Ketika dia meyakini bahwasanya bintang-bintang yang muncul itu semata-mata sebab, yakni sebab munculnya hujan. Wal musabbib wallah. Adapun yang menurunkan hujan tetap Allah, namun di antara sebabnya adalah karena muncul bintang tertentu. Maka ini juga keyakinan syirik, tapi syirkun asghar. Ja'alu sababi ma laisa bisabab. Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab padahal itu bukan sebab. Keyakinan yang tanpa dasar. Maka ini keyakinan syirik. Namun ini tidak sampai pada batasan syirkun akbar. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ucapan orang-orang jahiliyah, mereka ketika mengatakan mutirna binau igir, kita mendapatkan hujan dengan sebab bintang ini, dengan ucapan binau harbul ba. Ketika ba di sini diartikan dengan ba di dalam ilmu lughah, diistilahkan dengan ba as-sababiyah, ai bisabab nau igir. Mutirna bisabab nau igir, fahada syirik. Maka ini syirik. Syirikun asghar kama sabab. Tapi bagaimana apabila ba di sini tidak diartikan dengan sebab? Tidak ditafsirkan dengan ba sababiyah, namun maksudnya masalah ba upah. Ba tawfiyah. Ba yang maknanya sebagai keterangan tempat ataupun waktu. Maka apakah ini juga dilarang? Maka khilaf baina ahli ilmi. Khilaf baina ahli ilmi. Ada yang membolehkan kaum muslimin ketika maknanya adalah mutirna binawi kada ay fi waqti nuzul nujumi kada. Kita mendapatkan hujan binawi kada, yakni ketika muncul, tapi tidak menisbahkan hujan tersebut kepada sang bintang itu tadi. Bintang tidak menjadi sebab, namun dia semata-mata mengatakan bahwasanya hujan ini muncul ketika, hujan ini turun ketika bintang itu muncul. Ini sebagian ulama membolehkan kaum muslimin masalah. Yang kedua, dan ini pendapat yang rajih, tetap dilarang. Tetap dilarang ucapan mutirna binawi kada. Walaupun maksudnya adalah ba' al-dhahir, ba' yang maknanya adalah abar, tapi ma'ruf di dalam al-qa'idah bahwasanya al-manhiyat fil alfaz, perkara-perkara yang dilarang secara lafaz itu dilarang tanpa memperhatikan al-maqasid. Nah, karena secara lafaz hal ini dilarang, merupakan ucapannya orang-orang jahiliyah. Dan ini pada banyak wajah. Saddan lidzari'ah, sebagai bentuk menutup celah munculnya keyakinan-keyakinan asyirik. Walaupun pada dasarnya, nah, dia tidak meyakini hal tersebut. Nah, dia tidak meyakini bahwasanya bintang itulah yang menjadi sebab turunnya hujan atau mabar. Tapi ketika dia menggunakan lafaz yang sama yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah, maka ini dikhawatirkan akan merembet kepada keyakinan-keyakinan syirik atau digunakan sebagai hujjah oleh orang-orang yang menggunakan lafaz yang sama tapi keyakinannya syirik. Nah, fa'arju ayakun ahlan wa'abihan. Baik, ini sedikit rincian terkait dengan masalah ini. Kemudian kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlullah ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taj'alu rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rizki kalian dengan bentuk kalian mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjela orang-orang musyrikin. Dan di antara sifat mereka yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka diberikan kenikmatan rizki dengan segala macam bentuknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru mereka tidak bersyukur kepada Allah, tidak menisbahkan nikmat-nikmat itu tadi hanya kepada Allah semata. Lebih-lebih lagi mereka kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama tafsir tentang ayat ini, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rizq kalian, ay taj'aluna syukra rizqikum, kalian menjadikan bentuk syukur rizq kalian yang harusnya kalian bersyukur kepada Allah, menisbahkan kenikmatan-kenikmatan di antaranya mafar, di antaranya hujan yang harusnya dinisbahkan kepada Allah. Alhamdulillah, mutirna bi fadlillah, alhamdulillah kita dapat hujan dengan keutamaan, dengan nikmat, dengan rahmat dari Allah. Ini yang disyariatkan, menisbahkan nikmat itu tadi di antara hujan kepada Allah. Syukurillah. Tapi justru orang-orang jahiliyah mengatakan mutirna binau'i tawakkal. Oleh karena itu kata Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan bentuk syukur rizki kalian justru dengan kalian mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama tafsir, yaitu diantaranya dengan mengatakan mutirna binau'i tawakkal. Kita mendapatkan hujan disebabkan karena bintang ini dan itu. Menisbahkan hujan bukan kepada Allah, namun kepada bintang yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Nah, fa'asyahid dari ayat ini yang terkait dengan al-bab, dengan kita menjelaskan tafsir salaf atau tafsir ahli ilmu terhadap ayat ini, baru kita pahami bahasanya min khisali jahiliyah, termasuk perangainya orang-orang jahiliyah, mereka menisbahkan hujan kepada selain Allah. Yani mereka beristisqa bil anwa. Nah, maka ini syahidnya. Kemudian yang berikutnya kata al-Musannif rahimahullah ta'ala, an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. تجري أبو مالك الأشعري رضي الله عنه bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat perkara yang terdapat di tengah-tengah umatku dari perkara-perkara jahiliyah dan mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama kata Rasul, al-fakhru bil ansab atau al-fakhru bil ahsab, menyombongkan kedudukan. Wata'anu fil ansab, begitu pula mencela nasab, merendahkan nasab seseorang. Wal istisqa bin nujum, yang berikutnya adalah istisqa dengan bintang-bintang. Yani maknanya minta hujan kepada bintang atau menisbahkan hujan itu tadi dengan sebab bintang-bintang yang ada. Yang berikutnya kata Rasul, wan niyaha, begitu pula niyaha. Nanti kita jelaskan makna dari an niyaha. Waqala, dan juga beliau alaihi salatu wassalam bersabda, annaihatu idza lam tatub qabla mautiha, dan wanita yang melakukan perbuatan niyaha apabila dia belum bertobat sebelum dia meninggal, maka akan ditegakkan padanya hari kiamat wa 'alayha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Dan dia mendapatkan pakaian dari sirbalun qatran wa dir'un min jarab, semacam penyakit. Allah berikan pakaian tapi pakaian dalam bentuk penyakit. Rawahu Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan di antara perkara-perkara jahiliyah yang akan senantiasa ada di tengah umat beliau alaihissalatu wassalam. Dan asalnya perilaku jahiliyah adalah perilaku yang tercela. Ketika suatu perbuatan atau suatu keyakinan atau satu ucapan dihukumi sebagai perkara jahiliyah, menunjukkan hal tersebut adalah hal yang tercela, diharamkan. Contohnya, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Begitu juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang ketika itu mencela sahabat yang lainnya dengan menjelek-jelekkan ibunya. Ya benat as-sauda, au ya benat as-sauda. Ya benat as-sauda, wahai anaknya budak yang hitam. Mungkin kalau sekarang anaknya negro, gimana orang hitam, orang kulit hitam? Itu ma'ruf, mereka banyak didiskriminasi. Nah, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar celaan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam marah seraya bersabda, "A'ayyartahu bi ummi?" Apakah kamu mengejek dia dengan menyebut ibunya? "Innaka mu'fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah orang yang terdapat perangai jahiliyah. Sehingga hukum asalnya satu perbuatan apabila disebut sebagai perilaku perilaku jahiliyah, menunjukkan perkara tersebut muharram. Dan diantaranya adalah yang disebutkan di dalam hadis ini, arba'un, empat perkara. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru bil ahsan, membanggakan kedudukan. Fannas, maka manusia hukum asalnya mereka tidak akan memiliki kedudukan apapun di sisi Allah kecuali bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaannya yang menjadi mizan, yang menjadi patokan seorang itu tinggi tidaknya, mulia tidaknya di sisi Allah adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fisik seseorang, cantik atau tampankah, kaya ataukah tidak, status atau nasabnya, tidak sama sekali dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti itu. Yang dipandang adalah ketakwaannya. Nah, begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada bentuk-bentuk kalian, tampan atau cantikan, tidak dipandang oleh Allah. Wala ila jasamikum, bila tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, kuatkah, lemahkah, atau hal-hal yang lain dari semisal itu tadi. Wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, namun yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalbu-kalbunya, kalbu-kalbu yang diisi dengan iman, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqwa wa khasyatullah, dan rasa takut kepada Allah. Maka ini yang dijadikan mizan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malikum, begitu pula amalannya. Karena ketika kalbu itu menjadi kalbu saleh, kalbu yang baik, pasti akan nampak akhir dari kalbu yang saleh tersebut, akan muncul darinya amalan-amalan. Tidak akan mungkin kalbu yang baik namun tidak berbuah darinya amal. Maka pasti yang namanya qalbi yang baik akan muncul darinya amal fil jawarih. Wal'aks, begitu pula sebaliknya, ketika qalbu itu jelek, maka pasti akan muncul alamatnya, tandanya, yaitu amalan-amalan jelek. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi muqah, idza saluhat saluha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah, bahwasanya pada sebuah jasad ada sekumpulan daging, di mana ketika sekumpulan daging itu baik, maka yang lain pun, sairul jasad, anggota tubuh yang lain akan baik, akan muncul darinya perbuatan-perbuatan yang baik. Namun begitu pula sebaliknya, ketika kalbunya jelek, ketika sekumpulan daging itu jelek, maka sairul jasad, seluruh anggota tubuhnya fasad, akan hancur, akan rusak. Muncul darinya amal sayyidah, amalan-amalan jelek, buruk, maksi. Maka kata Rasulullah SAW setelahnya, ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah bahwasanya sekumpal daging itu adalah qalbu. Nah, maka membanggakan sebuah kedudukan, ini termasuk umurul jahiliyah. Begitu juga yang berikutnya kata Rasul, wa ta'anu fil ansab. Begitu juga mencela nasab. Ini juga semakna dengan yang sebelumnya, di mana ketika seorang itu memandang tinggi tidaknya, mulia tidaknya seseorang dengan keturunannya, dengan nasabnya. Kita perhatikan, sama sekali tidak akan bermanfaat nasab seseorang, walaupun min akmalin nasab, termasuk nasab yang paling sempurna, Quraisy. Tidak bermanfaat nasabnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Fahaulahnya sudi Quraisy, padahal mereka adalah termasuk Quraisy yang terpilih, yakni suku Quraisy yang paling mulia, Bani Hasyim. Tapi sama sekali tidak bermanfaat ketinggian nasab, ketinggian kedudukan mereka, garis keturunan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muncul pada mereka firman Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Begitu pula pada Abu Thalib, begitu pula kepada Abu Jahal. Naam. Begitu pula tidak memudaratkan sama sekali seorang yang tidak memiliki nasab, yang notabene garis keturunannya atau dia dari ras orang yang didiskriminasi, yang dianggap oleh kebanyakan orang oleh ras-ras terendah, ras-ras budak. Nah, sama sekali tidak memudaratkan kepada Salman al-Farisi ketika nasabnya bukan dari orang Arab. Bahwa min khiyari sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau termasuk sahabat yang paling mulia. Min afdal hadhihi al-ummah, termasuk orang-orang yang paling afdal di kalangan umat ini. Naam. Maka yang menjadi mizan itu bukan status seseorang, fisik seseorang, kaya atau tidaknya. Itu semua tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kekayaan dan yang semisalnya. Karena yang namanya ad-dunya di sisi Allah Subhanahu wa taala rendah. Karena saking rendahnya, Allah Subhanahu wa taala bahkan berikan kepada orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai ataupun yang tidak dicintai, bahkan orang kafir sekalipun. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara dunia, karena di sisi Allah dunia rendah. Dunia tidak ada harganya. Tidak lebih mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang satu sayap seekor nyamuk. Laukan di dunia tajinu indallahi janaha ba'udha. Ma saqallahu minha syarbatama. masakallahu minha kafiran syarbatan. Kalau seandainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala seimbang, semisal dengan satu sayap seekor nyamuk, bukan sayapnya cuma satu saja dari seekor nyamuk. Kalau seandainya di sisi Allah harganya lebih mahal daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan memberikan dari dunia tersebut kepada orang kafir walaupun seteguk air dapat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena rendah, karena hina, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibtilaan wa imtihanan sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabat ketika mendengar ada salah seorang sahabat yang berseteru dengan sahabat yang lainnya, sampai pada tingkatan sahabat tadi menjelaskan sahabat yang lainnya dengan ucapan, ya anak saudara, wahai anaknya orang negro, karena ibunya adalah dari keturunan orang negro, orang Buddha. Nah, maka ketika Rasulullah SAW mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW marah. A'ayyartahu bi'umi, apakah kamu mencoba mencela ibunya, mencela dengan menyebut ibunya? Inna kamun fi jahiliyah, sesungguhnya kamu adalah orang yang terdapat padanya perilaku-perilaku jahiliyah. Nah, ini apa'an fil ansab. Kemudian yang berikutnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min umuri jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, kata Rasul, wal istisqa min wujuh, dan istisqa terhadap bintang-bintang. Dan ini syahid dari al-hadis, di mana al-istisqa min wujuh dengan dua makna, yaitu menisbahkan hujan kepada bintang-bintang, ataupun maknanya adalah meminta hujan kepada bintang-bintang. Ini semua min umur al-jahiliyah. Dan ini syahid dari al-hadis, menunjukkan al-istisqa min wujuh muharram, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kata Rasul, di antara perkara-perkara jahiliyah, wan niyahah. An-niyahah definisinya yang barakallahu fikum asmal, ia mencakup seluruh bentuk niyahah, yakni melakukan perbuatan-perbuatan, baik itu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ketidakridhoannya atau ketidaksabarannya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Mengucapkan atau melakukan sebuah perbuatan yang menunjukkan ketidaksabarannya atau tidak terimanya dia terhadap musibah yang ditimpa atau ditimpakan kepada dirinya, yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wajib bagi seorang insan ketika ditimpa musibah adalah as-sabr. Maka kesabaran ini adalah sebuah kewajiban indal musibah, ketika seorang itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun ketika seorang itu tidak sabar dan justru yatasaqqal, berkeluh kesah atau bahkan menampakkan dari perbuatannya perkara-perkara yang tidak menunjukkan ketidakridhoannya kepada Allah, maka ini akan menimbulkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan berikan ujian padanya. Faman radiya falam ridha. Maka barang siapa yang dia ridha, sabar, terima ketentuan Allah, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sahita fa alaihi sakhat. Namun apabila dia marah, berkeluh kesah, tidak terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kan ini termasuk min kabair dzunub, termasuk dosa besar ketika masalah seseorang yang ditimpa musibah berupa kehilangan keluarga yang dicintainya. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan musibah yang menimpa kepada dirinya. Baik itu dari ucapan, semisal ucapan, kenapa ini harus terjadi pada saya? Kenapa si fulan harus meninggal? Padahal dia orang baik, padahal dia orang begini dan begitu. Ini ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan dia meninggal. Maka ketika seorang itu mengatakan kenapa, seakan-akan dia menanyakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya'tarid Allah Subhanahu wa taala. Wa yajib 'alaihi sabr. Namun sepantasnya dia sabar. Nah, seorang ketika mendapatkan musibah itu mendapati rasa sakit, sedih, itu manusiawi dan itu tidak dicela. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Namun beliau tetap bersabar. Beliau sedih namun tetap bersabar dan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan kenapa ini harus terjadi kepada saya, kenapa dia harus meninggal atau dengan perbuatannya menangis dengan histeris sampai teriak-teriak, mengurung diri, tidak keluar kamar selama seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan, dua bulan. Nah, meninggalkan untuk mengurusi anaknya, masalah ketika yang meninggal adalah suaminya, saking sedihnya anaknya sampai tidak diurus misalnya. Tetap sabar, tetap dia melaksanakan kewajibannya walaupun sedih. Ini yang wajib. Tapi ketika dia ini tiba musibah melakukan hal-hal yang seperti ini, maka inilah yang disebut an-niyaha. Nah, baik itu berupa rafu shaut, meninggikan suaranya, menangis dengan histeris, ataupun sampai pada batasan orang-orang jahiliyah dahulu dengan darbul khudu, mereka menampar pipi mereka atau melukai diri-diri mereka sendiri. Ini perbuatan niyaha. Nah, seakan-akan mereka menunjukkan bahwasanya ini tidak pantas terjadi. Maka ini adalah sikap menentang terhadap ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qala al-musannif wa qala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, dan seorang yang melakukan niyahah. An-na'ihah asalnya perempuan yang melakukan perbuatan niyahah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan an-na'ihah, perempuan yang melakukan perbuatan niyahah, bukan semata-mata ancaman ini berlaku hanya kepada wanita-wanita saja yang melakukan perbuatan niyahah, namun beliau menyebutkan ini mimbabi al-aghlab, menyebutkan contoh yang sering terjadi karena yang namanya wanita pada dasarnya kurang bisa bersabar ketika muncul musibah. Karena yang namanya wanita ma'ruf, mereka lebih mendahulukan perasaan dibanding akal sehatnya, terlebih ketika muncul musibah. Ketika suaminya misalnya, orang yang dicintainya, anaknya meninggal, maka yang namanya wanita perasaannya dulu yang main, tersakiti atau masalah sedih dengan sangat luar biasa, ini wajar. Tapi jangan sampai menjadikan dia terlarut dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tidak terimanya dia atau tidak sabarnya dia terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan, maka balasannya sebagaimana kata Rasul, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia belum bertobat sebelum dia meninggal, menunjukkan kalau bertobat maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dan pada hakikatnya at-taubah, yang namanya bertaubat, ini menghapus seluruh dosa tanpa terkecuali, sebesar apapun. Hatta syirik, sampai syirik sekalipun. Ketika seorang itu betul-betul bertaubat, taubatan nasuha, Allah pasti ampuni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan maksiat, dengan dosa, la taqnatum min rahmatillah, janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah, meninggalkan taubat seakan-akan Allah tidak akan ampuni dosanya, seakan-akan dosanya tidak akan mungkin terhapus. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa tanpa terkecuali. Dan ini berlaku bagi orang yang betul-betul bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian kata Rasulullah SAW, kita kembali ke dalam hadis, "Idza lam tatub qabla mautiha, tuqab yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbal min qadran wa dil'un min jarab." Rawahu Muslim. Di mana hadis ini menunjukkan seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia belum bertobat, maka pada hari kiamatnya dia diberikan pakaian sirbal, begitu pula dil'un min jarab, semacam pakaian dari penyakit. Qadran begitu pula jarab, ini semacam penyakit. Nah, penyakit kulit. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun baqiyatul adillah fi hadzal bab, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Wa naktafi bi hadzal qadar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.